الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا والسيئة اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وَكُنَّا بِتْعَةٍ بَلَعَلَهَا وَكُنَّا جَغَلَهَا سَمَعَهَا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu'alaikum. Kita menghadirkan kembali kita mencari kita menjadi besar kita di Tauhid yang tidak sebelah dari Nabi Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Quran Al-Rahimahullah Ta'ala Wala Mu'allif Rahimahullah Ta'ala An Hunasin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير أجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. Wah, cermini. Bersohal al-Albani. Jadi hadis dari Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah menginginkan seorang hambanya mendapatkan kebaikan, itu hamba yang mukmin, yaitu kebaikan, yaitu dengan dihapusnya dosa-dosa, dihapuskan dosa-dosa ini bernama kebaikan. Karena orang yang tidak punya dosa berarti dia hanya memiliki kebaikan. Ajalalahu al-uqubata fid dunya. Allah SWT akan menyegerakan baginya mendapatkan siksa di dunia, yaitu dengan diberikan bala, bencana, musibah-musibah di dunia. Ini sebagai balasan atas perbuatannya dari melakukan dosa-dosa, dari melakukan dosa. Tentunya dengan apa, sikap ridho dan sikap pasrah, usaha terhadap musibah yang Allah SWT berikan. Sehingga kepayahan, kesakitan, kesedihan ini akan menjadikan kafarah penghapus amalan dosa-dosanya. Wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dzambihi hatta tuwafa bihi yaumil qiyamah. Dan jika Allah SWT menginginkan hambanya itu kejelekan, yaitu apa, tidak digugurkan, tidak dihapuskan dosa-dosanya di dunianya, maka Allah SWT menunda siksanya akibat dosa-dosanya tidak diberikan di dunia sampai orang tersebut diwafatkan, dimatikan dengan membawa dosa-dosa sampai nanti dibangkitkan di hari kiamat. Sehingga tatkala meninggalnya, dia membawa dosa yang utuh, tidak terkurangi, karena tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Qala syarih rahimahullah ta'ala Syahul Ismail, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yastiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah subhanahu wa ta'ala qad yusibul masyaiba ala abdihil mu'min wadhalika likai yudhiruhu minad dunubi wal khataya. Alati qad tabdiru minhu fi hayatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sering memberikan musibah-musibah kepada hamba-Nya yang mukmin, agar dengan musibah-musibah tersebut bisa mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya yang telah diamalkan atau dilakukan di kehidupannya. Baiknya yakutu ala Allah yawman siyamah bakat apa hamluhu wa uthiya kitabahu yamini, agar hamba tersebut menghadap kepada Allah SWT di hari kiamat sedangkan dirinya telah ringan bawaannya dari kesalahan-kesalahannya karena telah dikurangi di dunia dengan mendapatkan musibah-musibah. Dan akhirnya tatkala ditimbang, nanti dosa yang ringan ini akan kalah, akan tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia, sehingga akhirnya hamba tersebut diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan atau dari arah kanan. Dan ini alamat sebagai alamat kebahagiaannya nanti di akhiratnya, menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kenikmatan. Wa anna Allah liyumsikal masyaiba an ba'dil nas la hubban lahu wa ikraman wa innama istighrajan lahu fil hayati likai ya'ti yawmal qiyamah wa qad anduma dhunubuhu wa sakula hamluhu wa stahaqa azaballah. Dan sebaliknya Allah SWT tatkala menahan sebagian manusia tidak diberikan cobaan, tidak diberikan ujian, kehidupannya senang terus, nikmat terus, rezekinya lancar, gak banyak problem, tidak banyak masalah, usahanya lancar beres, tidak kekurangan sedikit pun, jarang sakit, kalau sakit mungkin hanya ringan saja. Ini bukan dalam rangka Allah itu cinta pada dirinya, cinta pada orang-orang yang tenggelam di dalam dosa-dosa kesalahan melampaui batas. Dan juga bukan memuliakan hamba tersebut, namun Allah SWT justru istidraj dan membiarkan dulu jadi kehidupannya dibiarkan penuh dengan kenikmatan dan kesenangan, agar nanti dia datang di hari kiamat, sedangkan dosa-dosanya telah besar membengkak, karena tidak terkurang di dunianya, dan juga telah berat membawanya, yaitu membawa dosa-dosa. Memang dosa-dosa itu berat. Sehingga dia berhak mendapatkan azab Allah. Wallahu yamunnu ala man yasha'u bifadlihi wa yu'aqabu man yasha'u bi'adlihi. Dan Allah SWT memberikan anugerah kepada siapa saja yang Allah SWT kehendaki, untuk mendapatkan keutamaan Allah SWT. Yaitu orang-orang yang bertakwa, beriman, yang ikhlas, bersabar. Dan Allah SWT akan menghukum kepada siapa yang Allah SWT yang kehendaki dengan keadilan Allah SWT. Di antaranya adalah orang-orang kafir, orang munafik, orang ahli syirik, bid'ah, orang-orang yang tidak mempunyai keikhlasan terhadap Allah SWT. Tertipu dengan kenikmatan dunia. Ya yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sedangkan Allah SWT tidak ditanya, kenapa Allah SWT mulai ini dan itu, menyiksa ini dan itu, memberikan kenikmatan pada ini dan itu. Tidak ada yang ditanya, tidak ada yang menanya Allah SWT. Karena selain Allah SWT adalah makhluk yang lemah. Allah SWT tidak akan ditanya oleh siapapun apa yang Allah SWT lakukan. Bahkan mereka para makhluklah yang ditanya. Sehingga kita tidak boleh protes kepada Allah SWT. Sehingga yang wajib bagi hamba mengoreksi dirinya sendiri. Saya mendapatkan begini, akibatnya begini, dikoreksi. Apakah ini akan menjadi kebaikan atau menjadi kejelekan? Yang bisa diambil dalam hadis tersebut, ulah yang pertama, isbatu sifatil iradati lillahi ala wajhi yaliku bijalali, ditetapkan bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat irada, berkehendak sesuai dengan kepantasan yang Allah SWT miliki dari ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang kedua, annal khaira wasyarra muqaddarun min Allah taala. Dua, bahwasanya kebaikan dan kejelekan itu telah menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya anal bala al mukmin min alamatil khair. malam ya tarot tabu lagi tarot wajib awfi'lu muharram. Yang ketiga, bahwasanya bala bencana musibah yang menimpa seorang mukmin ini sebagai tanda-tanda kebaikan. Sehingga apa? Dia harus bersabar dan menerima pasrah kepada Allah SWT. Bahkan kalau dia tahu malah bersyukur. Musibahnya bisa menghapuskan dosa-dosa. Selama bencana musibah ini tidak terkait dengan meninggalkan kewajiban, atau sebagai akibat dia meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Kalau seorang mukmin meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman, ini sebagai tanda Allah SWT menegurnya agar apa, memperbaiki amalnya, memperbaiki sikapnya, agar kewajiban yang ditinggalkan cepat-cepat dilakukan, dan agar perbuatan-perbuatan yang haram ditinggalkan. Dan ini juga bentuk kasih sayang Allah SWT kepada hamba yang mukmin. Kalau seorang mukmin kemudian tertimpa musibah, bencana, petaka, kemudian seorang mukmin tersebut kemudian meninggalkan kewajiban atau terputus asa sehingga melakukan keharaman, maka ini bukan tanda-tanda kebaikan. Bukan tanda-tanda kebaikan. Mana ini saya sudah berusaha untuk taat kepada Allah, melakukan ini dan itu, tapi kok selalu gagal terus. Wah, kalau sebetulnya sudah bosan, cari jalan lain. Wah, akhirnya apa? Akhirnya frustasi. Akhirnya melakukan apa yang dia sukai. Akhirnya melampaui batas, jatuh ke dalam kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran. Maka bala bencana tersebut ini bukan tanda-tanda kebaikan. Sebaliknya, tanda-tanda dari gagalnya orang tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini nanti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menjadi kafir, syirik. Ya. seorang mu'min pelara terus tidak sadar. Diuji oleh Allah SWT. Susah payah. Maksudnya apa bosan? Bagaimana cara nyari uang yang gampang, tidak susah payah, dapat banyak. Makanya datang ke pesugihan misalnya. Makanya melanggar, melakukan keharaman. Karena nyari pesugihan, persyaratannya harus apa? Meninggalkan kewajiban. Kamu kalau salah sholat ya tidak akan bisa untuk pesugihan. Kamu harus melakukan ini. Jadi itu berupa apa? Keharaman. Makanya karena tidak sabar, bala dan bencana, ujian dari Allah SWT akan membawa dirinya kepada kehancuran dan mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Ya begitu ya. Rabiah yang bagi al-khaw man dawa man nikmata wassihata. Yang keempat, sayugyanya sepantasnya dirinya khawatir kalau dia berada di atas kenikmatan, terus di atas kesehatan, terus dirinya khawatir. Saya ini banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan dosa, tapi kok saya sehat terus ini. Hidup saya kok menyenangkan, sukses. Yang bolehnya seperti ini apa? Tanda-tanda di istidrat dibiarkan oleh Allah SWT berkelimpahan dengan dosa dan kesalahan. Keadaan seperti ini membahayakan. Kalau tidak cepat-cepat dikontrol, koreksi. Yang akhirnya lupa terhadap Allah SWT. Dan dikhawatirkan dirinya akan terus berkelimpahan dengan dosa dan kesalahan dan tidak terkurangi sedikit pun dengan musibah-musibah. Seorang mukmin yang sadar kalau mendapat ujian, sakit, kesusahan, ini apa? Disyukuri dan disabari. Sabar terhadap keadaan yang menimpa dan bersyukur dosa-dosanya dan kesalahannya akan dihapus. Al-Khamisah yang kelima, wujubu husnidzan billah bima yakdihi laka mimma takrah. wajibnya berbaik sangka kepada Allah SWT. Dari apa-apa yang kau benci. Terakhir, musibah kan dibenci ya. Siapa yang suka dengan musibah? Siapa yang suka dengan sakit? Siapa yang suka dengan kesedihan? Gak ada. Justru sesuatu yang dibenci itu kita kembalikan kepada Allah SWT. Kita berprasangka baik kepada Allah SWT. Bahwasanya segala sesuatu yang kita benci yang menimpa kepada diri kita ini adalah kebaikan. Sehingga seorang mukmin ini sangat menjauhi berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang terhadap seorang mukmin, seorang yang bertakwa. Sehingga tidak mungkin Allah SWT memberikan dirinya itu kejelekan-kejelekan. Justru memberikan kebaikan-kebaikan. Walaupun kebaikan itu sesuatu yang kita benci. Seperti musibah, bencana, kesedihan, kesakitan. Itu adalah kebaikan. Agar diri-diri kita dihilangkan kesalahan dan dosa-dosanya dengan musibah tersebut. Sehingga selalu mukmin itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asadis layansam min ita'illahi ridahu. Tidak mesti atau tidak menjadi keharusan bahwasanya pemberian Allah SWT itu menjadi alamat atau menjadi tanda bahwasanya Allah SWT meridhoinya. Seseorang yang Allah SWT berikan rezeki yang luas, kesehatan, kesenangan, kelapangan, ini bukan berarti Allah SWT ridho kepadanya. Bisa jadi itu adalah kenikmatan, bisa jadi itu adalah kemurkaan, bisa jadi itu adalah sesuatu alamat kejelekan. Sehingga kenikmatan, kesehatan itu bukan ukuran Allah SWT meridai atau tidaknya. Ukurannya apa Allah ridai itu? Ukurannya kalau kita ini beriman, bertakwa, nifas, itu baru Allah SWT ridai. Masalah Allah SWT mau memberikan sesuatu yang kita senangi atau sesuatu yang kita benci, itu hak Allah SWT. Itu adalah kehendak Allah SWT. Sehingga bisa jadi seorang mukmin itu bisa mendapatkan kesenangan, di lain kali mendapatkan kesusahan, di lain kali mendapatkan kesehatan, di lain kali mendapatkan kesakitan. Adapun orang-orang yang tertipu, maka mereka menyangka bahwasanya pemberian Allah SWT yang diberikan kepada mereka berupa kesehatan, kenikmatan, keluasan rezeki, kelapangan, kesenangan, itu menunjukkan dirinya diridhoi oleh Allah SWT. Makanya adalah tertipu. Jika karena merasa dirinya diridhoi oleh Allah SWT, maka dia berjalan terus dengan apa yang dilakukan dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Munasabat hadis ini bab, khususnya hadis ini terhadap bab. Hai saudara hadis, ala anna manittasofa beriman sabara alamat kudira alaihi minan masyaib di annaha khairan lahum. Di mana hadis ini menjelaskan atas sifatnya seorang yang beriman, itu dia bersabar terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT kepadanya dari mendapatkan musibah bencana. Karena itu adalah bentuk kebaikan untuknya. Bagaimana hadis ajaran amri mu'min. Allah dalam bismillah barakallahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallam hadir wa ala alihi wa sallam alhamdulillah. Yes.